Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita saksikan akan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala di semesta alam ini. Pada hari ini telah datang kepada kita hari besar kita, hari besar kaum muslimin, hari besar Islam, di mana di hari-hari ini, yang mana ini merupakan hari-hari yang agung, hari-hari yang istimewa, dikumandangkan di sana takbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini kita saksikan dan kaum muslimin mengamalkannya, berbagai macam bentuk syiar-syiar Allah yang amat sangat agung, berbagai macam bentuk syariat, berbagai macam bentuk pelaksanaan ibadah yang tidak dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Maka sungguh ini merupakan hari-hari yang agung, hari-hari yang istimewa, yang tidak ada di hari-hari yang lainnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Maka ayat manakah, maka ayat ramu manakah yang engkau dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari ini kaum muslimin mengumandangkan takbir di seluruh penjuru dunia, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, maka Rabbmu lah agungkanlah, maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di hari-hari ini berbagai macam bentuk amal ibadah yang lainnya dikerjakan oleh umat Islam, daripada menyembelih binatang kurban, demikian pula pelaksanaan ibadah haji, demikian pula kemarin wukuf di padang Arafah, dan demikian seterusnya, berbagai macam bentuk amal ibadah yang amat sangat agung, yang semestinya dan seharusnya kita sebagai muslim pun juga demikian, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengagungkan syiar-syiarnya, dan demikian bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat Allah yang amat sangat agung ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya kita sebagai umat, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan tersebut, itu harus kita realisasikan, kita wujudkan, yang pertama pada kalbu kita, pada hati kita masing-masing, dengan meyakini bahwasanya kebesaran ini, nikmat Allah yang amat sangat agung ini, tidak ada yang lain kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. I'tiqadan wa yaqinan, sebagai bentuk keyakinan akidah kita yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan banyak-banyak mengucapkan tahmid, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang agung ini, yang mana di hari ini kita masih dapat merasakan udara segar. Di hari yang agung ini pun juga demikian, kita melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala di lisan-lisan kita. Demikian pula dengan banyak-banyak menyebut atas berbagai macam kenikmatan Allah yang anugerahkan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmatus sihah, nikmatul faragh, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur panjang, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Pun juga demikian, yang ketiga, kenikmatan yang agung ini kita wujudkan dalam segala aspek kehidupan kita ini, dari jawarih kita, dari anggota tubuh kita, dengan kita laksanakan, kita pakai kenikmatan yang ada pada badan kita, pada tubuh kita ini, untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan kita, demikian pula kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang lainnya, kita realisasikan dalam wujud senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, daripada al-mal, kenikmatan Allah berupa harta benda yang Allah anugerahkan kepada kita, kemudian kita pakai, kita manfaatkan di jalan yang Allah ridhai, dengan menginfakkannya, kemudian juga dengan mensedekahkannya, dan kita salurkan di jalan jalan yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di hari ini, sebagaimana yang Allah firmankan, fasholli li rabbika wanhar, sebagai bentuk ta'ziman lillah, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk taqarruban, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat, baik itu yang terutama salat lima waktu yang Allah wajibkan, demikianlah secara khusus di hari ini, yaitu salat Idul Adha, yang kemudian disertai dilanjutkan dengan wanhar, sembelihlah binatang kurban kalian, sebagai bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pun juga demikian, telah datang di hari-hari, di hari ini, hari yang agung ini, hari bergembira untuk umat Islam, yang mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari ini berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan takbir, takbir muqayyad. Demikian pula bahkan kata para ulama, takbir-takbir yang mutlak, sebagian ulama mendapat mengatakan demikian. Demikian pula berbagai macam bentuk zikir yang lainnya, talbiyah di tanah haram pun juga demikian, berbagai macam bentuk zikir-zikir yang lainnya, fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditetapkan hitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari tasyrik, yang kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang datang sahabat Nabi Syah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, tanggal 11 setelah hari ini, kemudian berikutnya 11 12 13 ayyamut tasyriq, ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillahi taala. Hari-hari tasyrik merupakan hari-hari makan-makan, minum-minum, dan jangan lupa tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makan-makan dan minum-minum sebagai bentuk perwujudan atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atas sebagai bentuk menampakkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, di mana buat kaum muslimin di hari-hari ini menyembelih binatang kurban mereka, maka diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikmati hidangan tersebut sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, hari-hari ini pula hari-hari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, tasmiyah, menyebut nama Allah ketika mau makan, ketika mau minum, demikian pula bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika selesai menikmati hidangan yang telah Allah halalkan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai macam kenikmatan tersebut yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, intinya kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan daripada hamba-hamba yang lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wal'iyazubillah, na'udzubillah min dzalik, kemudian kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang sering berkeluh kesah. Wal'iyazubillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbagai macam kekurangan yang ada di hari ini itu sebagai bentuk, wal'iyazubillah, mungkin sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang lain, di hari-hari yang sebelumnya, yang mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa ingat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diniyah, nikmat duniawiyah, nikmat badaniyah, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Bagaimana kita lihat 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, segar bugar dan kekuatan. Demikian pula berbagai macam bentuk aktivitas di tahun-tahun yang lalu normal dan walhamdulillah. Namun banyak daripada hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dan sering dikerjakan manusia dan berkeluh kesah wal'iyazubillah, sehingga mungkin ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba Allah ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kenikmatan tersebut akan betul-betul kita rasakan betapa besarnya dan betapa nikmatnya berbagai macam kenikmatan tersebut ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita agar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain pun juga di hari-hari ini, atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala semata, atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala semata, umat manusia di muka bumi ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan cobaan, diturunkan wabah kepada umat manusia ini. Sehingga di hari-hari ini, di antara kita ada yang sedang berduka cita, ada yang sedang bersedih hati. Demikian pula ada yang sedang mungkin gundah gulana dengan berbagai macam kesulitan hidup yang dihadapi. Ada di antara kita yang ditinggalkan mati oleh orang-orang yang terdekat yang kita cintai atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Atau juga di antara kita ada yang sedang jatuh sakit dikarenakan wabah yang ada ini. Pun juga demikian, segenap berbagai macam bentuk aspek kehidupan kita tidak bisa berjalan dengan normal, tidak sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka atas cobaan Allah ini, ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala ini, kewajiban kita semuanya adalah bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha atas ketetapannya ini. Tidak as-sakhat, tidak berkeluh kesah, tidak demikian pula makbahkan atau murka atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala ini, wal'iyazubillah, na'udzubillah min dzalik. Senantiasa ridha kepada takdir Allah, senantiasa bersabar atas ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala ini dengan hikmahnya yang amat sangat agung, yang amat sangat dalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang setiap manusia secara umum atau juga pada pribadi-pribadi kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan tersebut. Maka ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, agar kita mendapatkan keutamaan tersebut, rahmat di balik ujian tersebut, maka kita harus bersabar, ridha atas ketetapan tersebut. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, menerima keadaan ini semuanya, maka Allah akan memberikan kesabaran padanya. Maka bagi orang yang Allah berikan kesabaran padanya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Wa ma u'dhiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidaklah seseorang yang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sungguh amat sangat nikmat, sungguh amat sangat indah, sungguh amat sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin Tatkala dia senang, dia bersyukur. Tatkala dia sedih dan berduka cita, dia bersabar, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sahabat yang mulia, Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Amat sangat menakjubkan, amat sangat indah keadaan seorang mukmin. Kenapa demikian? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena urusannya, keadaannya, semuanya senantiasa dalam keadaan kebaikan. Namun sebagai seorang mukmin, dia harus memiliki sifat-sifat ini sehingga Allah karuniakan kepadanya keindahan tersebut sebagai sifat seorang mukmin, yang mana sifatnya adalah kata Rasul alaihi salatu wasalam, yang tidak diberikan kepada yang lainnya, walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan hal itu tidaklah Allah berikan kepada seorang pun juga kecuali kepada seorang mukmin. Bagaimana sifatnya? In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. In asabathu sarra syakara, jika dia mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kelapangan seperti hari-hari yang ada yang kita rasakan ini, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika khairun lahu, maka itu kebaikan baginya. Sebaliknya, keadaan yang lain, wa in asabathu dharra, jika Allah timpakan kepadanya kejelekan, kesempitan, kedukaan dan berbagai macam perkara yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, sabara, wa dzalika khairun lahu, maka itu merupakan kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pun juga demikian, senantiasa dan terus menerus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua agar pandai selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua ketetapannya ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai macam pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan dari awal Zulhijjah secara khusus ataupun juga di hari-hari ini dengan berbagai macam bentuk ibadah yang agung ini, tentunya sebagai manusia biasa tak luput dari yang namanya kekurangan daripada ibadahnya tersebut, walaupun bagaimana mungkin dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak akan luput yang namanya khalal, dari yang namanya kekurangan, ada khilaf, ada kesalahan baik pada batin kita ataupun juga pada lahiriah kita, senantiasa mengiringi pada diri kita berbagai macam bentuk kekurangan dari segala macam bentuk ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan dalam agama ini untuk senantiasa beristighfar setelah melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita mengharap agar ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun juga yang tak lupa hendaknya selalu diiringi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal ibadah yang kita kerjakan tersebut, sebagaimana yang ada kita kerjakan sehari-hari. Selesai mengerjakan salat 5 waktu yang wajib, kemudian kita ikuti dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah keadaan seorang mukmin, keadaan hamba-hamba Allah, keadaan ahlul jannah, di antaranya mereka selalu senantiasa beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur, di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara hikmahnya, di antara hikmah yang amat sangat besar, yaitu Allah tidak akan menimpakan azab kepada manusia secara umum, secara merata, dengan tatkala seorang hamba ini, demikian pula manusia secara umum, senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan Allah turunkan azab kepada manusia ini selama manusia tersebut senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pun juga demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita selalu dan pandai-pandai dan terus terjaga untuk senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita basahi bibir kita dengan istighfar astaghfirullahal azim fi kulli hin wa waqtin, di setiap waktu dan keadaan kita. kita, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah yang ada ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kaum muslimin dari berbagai macam bencana, demikian pula malapetaka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati saudara-saudara kita telah meninggal dunia dikarenakan wabah ini, demikian pula dikarenakan musibah dan bencana yang lainnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang Allah timpakan kepadanya ujian wabah penyakit yang menular ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar permohonan hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.